Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. Mubarakan alayhi kama yuhibbu rabbuna wa yirda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran amma ba'd. Masyaallah wa rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah taala kita akan kembali melanjutkan kajian kita membahas kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab Tauhid. Penjelasan ringkas dari Kitab Tauhid milik Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah taala yang diterangkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala. Ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan sebelumnya, alhamdulillah kita telah selesaikan bab yang disebutkan oleh beliau rahimahullah taala, bab addu'a ila syahadati alla ilaha illallah. Bab tentang berdakwah kepada syahadat alla ilaha illallah. Oleh karena itu insyaallah taala di kesempatan pagi menjelang siang ini kita akan lanjutkan bab berikutnya yang disebutkan oleh beliau rahimahullah ta'ala. Kata beliau rahimahullah, bab tafsir tauhid wa syahadati alla ilaha illallah. Bab tentang tafsir tauhid. Tafsir maknanya adalah al-idhah, yakni penjelasan tentang tauhid dan syahadat alla ilaha illallah. Ayolah khotibillah rahimani wa rahimakumullah. Di sini dalam judul bab ini beliau sebutkan antara dua perkara. Yang pertama adalah kalimat yang ada di depan, yakni at-tauhid. Dan yang kedua adalah kalimat syahadah alla ilaha illallah. Di sini beliau atafkan, beliau gandengkan menggunakan kata penghubung waw. Nah, para ulama menyebutkan sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, beliau menjelaskan bahwa al-ataf yang dimaukan oleh beliau rahimahullah ta'ala di sini adalah atful mutaradifain, menghubungkan antara dua kalimat yang sebetulnya memiliki makna sama, antara tauhid dengan syahadat alla ilaha illallah. Syahadat la ilaha illallah adalah kalimat tauhid itu sendiri, dan tauhid adalah kalimat la ilaha illallah itu sendiri. Baik. Nah, tujuan dari penggandengan atau ataf dari dua kalimat di atas adalah untuk menekankan tentang hubungan antara la ilaha illallah atau syahadat la ilaha illallah, persaksian seseorang dengan la ilaha illallah itu berhubungan dengan tauhidnya secara langsung. Akan tetapi disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Syekh hafizahullah taala dalam syarah beliau terhadap Fathul Majid, beliau menyebutkan bahwasannya meskipun dua kalimat ini secara zahir kenampakannya adalah ataf, penghubungan antara dua kalimat yang sama, tetapi sebagaimana ma'ruf di dalam kaidah bahasa Arab bahwa perbedaan susunan kata menunjukkan juga taghayyurul ma'ani, perubahan makna yang dimaukan, sehingga at-taraduf dari dua kalimat ini tidak sepenuhnya sama, laisa ala haqiqatihi, pasti mengandung perbedaan, dan senyatanya seperti itu, dari dua kalimat ini mengandung perbedaan. Oleh karena itu akan lebih tepat adalah sebagaimana penjelasan dari Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ketika beliau menjelaskan i'anatul mustafid, demikian juga beliau sebutkan di sini bahwa waw yang diletakkan di antara dua kalimat tersebut menunjukkan ataf ad-dal 'alal madlul. Apa itu ataf dal 'alal madlul? Yaitu menghubungkan dua kalimat di mana kalimat yang kedua adalah penunjuknya, sedangkan kalimat yang pertama adalah sesuatu yang ditunjukkan. Taib. Bisa dipahami? Saya permudah dengan contoh. Ketika kita mengatakan bahwasannya telah datang sopir dengan mobilnya atau sopir dan mobilnya. Taib. Antara kata mobil dengan kata sopir sama atau tidak? berbeda. Mana yang mengendalikan mobil itu? Sopir. Ini kita bahas mobil konvensional, bukan mobil otomatis. Ketika mobil itu datang bersama sopirnya, maka yang namanya dal, pengendalinya adalah sopir. Madlulnya yang dikendalikan adalah mobilnya. Datang sopir dengan mobilnya. Seandainya dikatakan datang sebuah mobil, tentu di dalamnya sudah mencakup sopir, karena tidak mungkin mobil datang sendiri, kecuali mobil autopilot. Mobil datang pasti dengan sopirnya. Tetapi ketika kita sebutkan datang mobil dengan sopirnya, menunjukkan bahwasannya benar-benar yang datang itu sebuah mobil. Baik. Demikian juga yang dimaukan oleh beliau di sini. Atof dal alal madlul. Kalimat tauhid di dalamnya terdapat syahadah la ilaha illallah. Juga di dalamnya banyak kalimat-kalimat lain dari konsekuensi kalimat tauhid yang sudah pernah kita bahas. Baik. Sehingga disebutkannya syahadah la ilaha illallah ataf kepada kalimat tauhid adalah ataf dal alal madlul. Baik. Kemudian ma'asyiral akhwat rahimani wa rahimakumullah, apa hubungan antara bab ini dengan kitabut tauhid? Hubungannya adalah, mungkin kita bertanya, kalau dari arti secara singkat tadi, bab tentang penjelasan tauhid dan penjelasan syahadat la ilaha illallah. Jika kita berbicara dari awal kitab ini, dulu mungkin sudah pernah kita lewati di awal kitab ini, bahwa beliau rahimahullah ta'ala telah terlebih dahulu menjelaskan tentang tauhid. Kenapa sekarang diulang lagi penjelasan tentang tauhid dan syahadat la ilaha illallah? Tayyib. Kata Syekh Shalal Fauzan hafizahullah, disebutkan dalam halaman 73, munasabatul bab li kitabit tauhid, hubungan antara bab ini dengan kitabut tauhid, ay lamma dzakaral musannifu rahimahullahu ta'ala fil abwabi sabiqati at-tauhid wa fadailahu wa ad-da'wati ilayhi wal khawfa min diddihi alladhi huwa syirk, bayyana rahimahullahu ta'ala fi hadzal babi ma'nahu. Setelah sebelumnya al-musannif yakni Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah menjelaskan pada bab-bab yang telah lalu tentang apa itu tauhid, apa itu keutamaan tauhid, apa itu keharusan untuk takut dari kesyirikan, kemudian keharusan untuk berdakwah menyampaikan tauhid kepada orang lain, maka di dalam bab ini beliau rahimahullah ta'ala ingin menekankan kembali tentang makna tauhid dan bab-bab yang sudah disebutkan sebelumnya. Li'anna ba'dhan nasi yukhti'u fi fahmi ma'nahu. Karena bisa jadi seseorang itu dia sudah faham tentang apa itu tauhid, sudah faham tentang keutamaan-keutamaan tauhid, sudah mengerti kewajiban untuk takut dari kesyirikan, bahkan dia sudah mengajak orang lain untuk bertauhid. Tetapi dalam pemahaman tentang makna tauhidnya, mereka terkadang dan bahkan masih banyak yang salah memahami tauhid itu sendiri dengan sebenarnya. Fayadhunnu anna ma'nahu al-iqraru bi tauhidir rububiyyah faqat. Ada orang-orang yang menganggap bahwa tauhid itu cukup dengan sekedar seorang meyakini tauhid rububiyah. Apa itu tauhid rububiyah? Kaget. Meyakini tauhid bahwa segala sesuatu itu milik Allah. Tauhid. Saya perinci. Tauhid rububiyah adalah mentauhidkan Allah, mengesakan Allah dalam af'al, perbuatan-perbuatan khusus bagi Allah. Seperti mencipta, memberikan rizki, mengatur alam semesta, dan lain-lain. Itu tauhid rububiyah. Nah, ada orang yang masih menganggap seorang itu bisa dikatakan bertauhid hanya cukup dia meyakini bahwa Rabb-nya adalah Allah. Dianggap itu cukup. Tidak pernah sholat, tidak perhatian dengan puasanya, zakatnya apalagi, haji tidak terpikirkan. Ketika ditanya kenapa tidak demikian, saya yakin Rob saya adalah Allah. Baik. Cukup enggak pengakuan yang seperti ini? Belum cukup. Karena dia baru meyakini, mengakui tentang tauhid rububiyah saja. Dan itu bukan intinya. Inti dari tauhid adalah tauhid al-uluhiyah. Baik. Wa hadza laisa huwal muradu bit tauhid. Bukan itu makna asli dari yang dimaukan oleh tauhid. Wa innamal muradu bihi madallat alaihi nusus allati saqal musannifu rahimahullahu taala tarfan minha fi hadzal bab. Tetapi yang dimaukan oleh kalimat tauhid itu adalah seperti apa yang ditunjukkan oleh dalil-dalil yang nanti akan disebutkan oleh beliau rahimahullahu taala beberapa di antaranya di dalam bab ini. Apa itu? Ifradullahi bil ibadah wal khulusu minasyirki. Tauhid yang sebenarnya adalah ketika seorang bisa menegakkan ifradullah bil ibadah. Dalam peribadahannya dia tujukan hanya untuk Allah. Taib. Ifradullah bil ibadah adalah tauhid al-uluhiyah. Tauhid al-uluhiyah. Sehingga belum cukup seorang itu hanya meyakini tauhid rububiyah dikatakan dia ahlu tauhid sampai dia meyakini dan mempraktekkan tentang tauhid al-uluhiyah. Nanti dari tauhid al-uluhiyah akan memberikan konsekuensi dia meyakini tauhid al-asma wa sifat. Otomatis. Orang-orang musyrikin Quraisy ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus di tengah-tengah mereka, mereka itu bukan murni para penyembah berhala. Bukan hanya ubadul asnam. Tetapi mereka juga meyakini tentang tauhid rububiyah. Mereka mengenal dan mereka mengakui, mereka bersaksi tentang itu. Banyak ayat di dalam Al-Qur'anul Karim bagaimana Allah Subhanahu wa taala menggambarkan mereka adalah orang-orang yang bertauhid. Wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah. Seandainya kamu tanya kepada mereka siapa yang menciptakan mereka, mereka akan mengatakan Allah. Berarti mereka tahu siapa Rabb-nya, siapa yang menciptakan dia. Tetapi apakah mereka mau menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan mengikuti syariat Muhammad? Tidak. Tauhid uluhiyah tidak mau mereka akui. Tayib. Wallahu taala a'lamu bis-shawab. Wal khulusu minasy-syirk. Dan termasuk dari benarnya tauhid ketika seorang itu terhindar dari kesyirikan. Tayib. Anggap saja seorang meyakini tauhid rububiyah. Dia juga meyakini dan mengamalkan tauhid al-uluhiyah. Dia juga membesarkan Allah dengan tauhid al-asma wa sifat. Tetapi tidak memperhatikan atau tidak mawas diri dari kesyirikan. Bisakah seorang yang seperti yang disebut dengan ahlu tauhid? Bisa? Tidak bisa. Karena dia belum menghindari kesyirikan. Dia hanya mempertahankan tauhidnya saja. Bisa jadi dia terjatuh dalam kesyirikan dalam kondisi dia tidak mengetahui. Padahal kesyirikan itu adalah sesuatu yang sangat fatal untuk tauhidnya. Satu, dia terjatuh dalam perkara kesyirikan bisa membatalkan seluruh tauhidnya. Oleh karena itu, tauhid yang sempurna adalah ketika dia meyakini tiga jenis tauhid itu bersama dengan usahanya secara maksimal untuk menjauhi kesyirikan. Nah, disinilah baru akan kita fahami beda antara bab ini dengan bab kedua yang disebutkan oleh beliau rahimahullah ta'ala dahulu. Bab yang kedua dahulu beliau hanya sebutkan untuk mengokohkan tauhid, entah itu rububiyah, uluhiyah atau asma wa sifat. Maka kita bisa dapati dalil-dalilnya adalah seputaran perintah tentang tauhid. Sedangkan di dalam bab ini adalah pengokohan untuk menjauhi kesyirikan. Jadi lengkap. Kita bangun tauhid dan kita berikan perlindungan dari kesyirikan. Taib. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Kemudian kata beliau rahimahullah ta'ala, wa qawlillahi ta'ala ulaika alladhina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabahu inna 'adzaba rabbika kana mahdhura. Dalil yang pertama yang disebutkan oleh beliau rahimahullah ta'ala, surat Al-Isra ayat ke-57, kata Allah subhanahu wa ta'ala, ulaika, mereka itu, alladzina yad'una, yang kalian seru, yang kalian berdoa kepadanya, yabtaghuna, mereka sendiri adalah makhluk-makhluk yang mengharapkan ila rabbihim, kepada Rabb mereka, al-wasilah, perantara. Nanti akan kita sebutkan apa maksudnya. Ayyuhum aqrab, siapa di antara mereka itu yang bisa lebih dekat maqamnya kepada Allah Subhanahu wa taala, wa yarjuna rahmatahu, dan mereka juga makhluk-makhluk yang mengharapkan rahmat Allah. Wa yakhafuna adzabahu, mereka sendiri juga makhluk-makhluk yang takut dengan adab Allah. Inna adzab rabbika kana mahdura, sesungguhnya adab Rabbmu adalah sesuatu yang pantas untuk kita berhati-hati darinya. Dan ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, ini dalil yang pertama yang beliau sebutkan untuk menjelaskan bagaimana hakikat dari apa-apa yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, ulaika, mereka itu. Mereka yang dimaksud di sini adalah alladzina yud'auna min dunillah. Sesembahan-sesembahan yang diseru selain Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu orang-orang saleh yang telah meninggal? Apakah itu para malaikat? Apakah itu para nabi? Apakah itu para jin dan yang selainnya? Taib. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam ayat ini, mereka-mereka ini yang mana ada sebagian manusia berdoa kepada mereka, menyeru kepada mereka, sedangkan mereka sendiri juga termasuk makhluk Allah yang mengharapkan wasilah. Apa itu wasilah? Disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala dalam kitab beliau Qa'idah Jadilah fit Tawassul wal Wasilah, halaman 83 sampai 84. Kata beliau rahimahullah, falafdzul wasilah madzkurun fil Qur'ani fi qaulihi taala. Lafaz wasilah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam dua tempat di dalam Al-Qur'anul Karim. Baik, kita akan baca ayatnya supaya lebih jelas apa yang dimaukan oleh Allah dengan wasilah. Yang pertama, dalam surat Al-Maidah ayat ke-35. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wabtaghu ilaihil wasilah." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Wabtaghu ilaihil wasilah, dan carilah wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun, dan berjihadlah di jalan Allah, mudah-mudahan kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Al-Maidah ayat 35. Di dalam ayat ini Allah memerintahkan orang-orang yang beriman untuk mencari wasilah, perantara supaya dia bisa dekat kepada Allah. Ayat yang kedua adalah yang beliau jadikan dalil di dalam bab ini, Al-Isra ayat 56-57. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul ud'u alladziina za'amtum min dunihi." Katakan, hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ud'u alladziina za'amtum min dunihi." Serulah makhluk-makhluk yang kalian harapkan selain Allah itu. "Fala yamlikuuna kashfadz-dzurri 'ankum wa la tahwila." Mereka itu tidak akan mampu untuk menghilangkan mara bahaya dari kalian. "Wala tahwila." Mereka juga tidak mampu untuk memindahkannya. Taib. Ulaika alladzina yad'una, mereka makhluk-makhluk yang kalian seru itu, yabtaghuna ila rabbihimul wasilah, mereka juga makhluk-makhluk yang mencari wasilah untuk dekat kepada Allah. Taib. Ini dalil yang dijadikan atau yang beliau sebutkan di sini. Hanya dalam dua ayat ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan lafaz al-wasilah. Yang pertama dalam surat Al-Maidah Allah perintahkan orang-orang yang beriman untuk mencari wasilah dekat dengan Allah. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala jelaskan bahwa orang-orang yang berbuat kesyirikan menyeru selain Allah, padahal makhluk-makhluk yang mereka seru itu mereka juga mencari wasilah. Baik. Fal wasilatul lati amarallahu biha. Maka apa itu wasilah? Wasilah adalah antu bataghu ilaihi wa akhbara an malaikatihi wa anbiyaihi annahum yabtaghunahu ilaihi. Wasilah itu sesuatu, belum definisi, afan. Wasilah adalah sesuatu yang Allah perintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk mencarinya. Allah perintahkan kepada para malaikat, Allah perintahkan kepada para nabi untuk mencari wasilah. Sekarang apa itu wasilah? Al-wasilah adalah ma yutaqarrabu ilaihi, perkara-perkara yang bisa mendekatkan seseorang kepada Allah minal wajibat wal mustahabbat, dari perkara-perkara wajib dan mustahab. Baik, ini definisi dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Baik, terjemahan letterlejna, wasilah itu perantara. Biasa kita kenal dengan tawassul. Tawassul adalah perbuatan seseorang mencari perantara supaya dia bisa dekat dengan Allah. Nah, masalahnya adalah bagaimana kita mendefinisikan wasilah ini. Tawassul, kita mencari wasilah. Sekarang, apa itu wasilah? Semua orang kan berharap ingin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingin mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka mencari perantara untuk bagaimana caranya mereka menjadi orang-orang yang dekat. Kalau dengan penafsiran masing-masing manusia, tentu akan banyak sekali wasilah yang dimaksud itu. Namun Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang hakim, maha bijaksana. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan sesuatu atau melarang dari sesuatu, tidak kemudian Allah Subhanahu wa taala melepaskan manusia untuk mencari tahu sendiri apa perintah itu, apa larangan itu, bagaimana cara menjalankan perintah, bagaimana cara menjauhi larangan. Hikmahnya Allah Subhanahu wa taala, Allah perintahkan sesuatu, kemudian Allah berikan jalan bagaimana cara mengerjakan sesuatu itu. Allah larang sesuatu, Allah juga berikan cara bagaimana cara terhindar dari larangan itu. Termasuk juga dalam masalah wasilah, perantara yang bisa mendekatkan hubungan kita dengan Allah, juga Allah Subhanahu wa taala sebutkan. Nah, apa wasilah itu? Banyak definisi dari para ulama, tetapi yang paling bagus adalah apa yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tadi. Wasilah adalah perkara-perkara dari kewajiban atau perkara-perkara yang mustahabat di dalam syariat. Ringkasnya adalah ibadah yang ada dalilnya, baik dari Al-Quran maupun As-Sunnah, entah sifatnya wajib atau sifatnya mustahab. Itu perkara-perkara yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah. Kata beliau rahimahullah, fahadihil wasilatul lati amarallahul mu'minina bibtigha'iha. Inilah wasilah yang Allah perintahkan orang-orang yang beriman itu untuk mencarinya. Tatanawalu kulla wajibin wa mustahabbat. Taib. Mencakup semua amalan-amalan yang wajib dan mustahab. Taib. Terhenti hanya dua perkara ini. Perkara wajib atau perkara mustahabbat. Kerjakan perkara-perkara itu, maka engkau akan dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma laisa biwajibin wa la mustahabbin la yadkhulu fi dzalika. Oleh karena itu, perkara yang bukan kewajiban di dalam syariat tidak termasuk di dalamnya. Perkara yang bukan termasuk sunnah, mustahabat, tidak termasuk di dalamnya. Apa saja itu perkara yang bukan wajib, bukan sunnah, bukan mustahab? Tep, kita bahasakan mustahab saja supaya tidak disalahartikan. Apa itu perkara yang bukan wajib, yang bukan mustahab? Satu, perkara yang haram. Tidak mungkin seorang bisa mendekatkan diri kepada Allah ketika dia melakukan perkara yang haram. Yang kedua, lebih ringan daripada haram. Perkara apa itu? Makruh. Sesuatu yang makruh, yang dibenci untuk dilakukan. Sehingga tidak mungkin seseorang itu mendekatkan dirinya kepada Allah dengan melakukan perbuatan yang makruh. Dan yang ketiga, yang lebih ringan, tidak ada kaitannya dengan syariat. Apa itu? Perkara yang mubah. Perkara yang mubah pada asalnya bukan termasuk jalan untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mubah itu artinya boleh dilakukan. Engkau lakukan silakan, tidak dilakukan silakan. Tidak ada konsekuensi ketika engkau meninggalkannya berdosa, juga sebagaimana tidak ada kelaziman kalau kamu kerjakan akan mendapatkan pahala. Itu perkara yang mubah. Asalnya itu. Tetapi ketika perkara yang mubah itu kemudian akan mengantarkan kepada sesuatu yang mustahab atau mengantarkan kepada sesuatu yang wajib, maka yang mubah ini pun akan mengambil hukumnya. Perkara mubah kita lakukan untuk mendapatkan sesuatu yang mustahab, maka yang mubah tadi akan menjadi mustahab. Perkara yang mubah kita lakukan ketika mengantarkan kepada sesuatu yang wajib, maka yang mubah ini akan menjadi wajib. Contohnya, sholat jamaah di masjid hukumnya apa? Bagi laki-laki, wajib. Naik motor apa hukumnya? Mubah. Perkara yang boleh-boleh saja, tidak ada kaitan dengan pahala, tidak ada kaitan dengan dosa. Baik, Ketika, contoh antum ada di suatu daerah di mana hanya terdapat satu buah masjid dan jarak antara rumah dengan masjid terlampau cukup jauh. Kalau kita keluar ketika azan, keluar jalan kaki ke masjid, misalnya contoh, sampai sana bisa jadi sholat jamaah sudah selesai, terlambat, kita tidak dapat jamaah. Nah, bagaimana supaya kita berangkat ke masjid mendapatkan jamaah? Di rumah ada motor. Naik motor tadi hukumnya mubah. Tetapi ketika kita naik motor untuk sampai ke masjid supaya tidak tertinggal sholat jamaah, maka yang mubah tadi menjadi wajib. Mafhum? Demikian juga yang mubah bisa menjadi haram kalau tujuannya adalah perkara yang haram, berbuat maksiat, contoh zina di tempat yang jauh. Motor ini tadi mubah, tapi ketika digunakan keluar untuk menuju zina, apa hukumnya? Naiki motor menjadi haram. Mafhum ya? Jadi mubah tidak ada kaitan dengan dosa, tidak ada kaitan dengan pahala, kecuali berkaitan dengan mustahab, dengan wajib. Nah, wasilah adalah amalan-amalan wajib atau amalan-amalan mustahab yang bisa kita kerjakan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Fal wajibu wal mustahabu huwa ma syara'ahur rasul. Kemudian berikutnya, bagaimana cara kita tahu perkara ini wajib, perkara ini sunnah atau mustahab? Al wajib dan al mustahab adalah apa yang disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada kita bahwa itu wajib, maka itu adalah amalan wajib. Mana yang beliau sampaikan kepada kita itu sunnah mustahab, maka itu adalah mustahab. Taib. Fa amara bihi amra ijab aw istihbab. Maka perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan menjadi dua hal. Yang pertama amru ijab, perintah yang memberikan konsekuensi hukum wajib. Yang kedua adalah amru istihbab, perintah yang memberikan konsekuensi hukum mustahab. Nah, tidak ditekankan di dalam syariat. Wa aslu dzalika al-imanu bima jaa'a bihi rasul. Maka kalau kita tarik lagi ke atas, wasilah itu adalah keimanan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fajma'ul wasilati allati amarallahu al-khalqa bibtigha'iha huwa tawassulu ilaihi bittiba'i ma jaa'a bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka satu kalimat ringkas yang akan mencakup wasilah yang dimaukan di dalam syariat yang Allah perintahkan manusia untuk mencari wasilah tersebut adalah at-tawassulu bittiba'i ma jaa'a bihi ar-rasul. Kita bertawassul dengan mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dah, itu saja kuncinya. Maka kalau kita pahami kalimat ini dan tak apa namanya wasilah itu tidak keluar dari kalimat ini, cakupan kalimat ini, maka adakah tawassul itu dengan meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada. Adakah wasilah itu dengan mengikuti selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tidak ada. Karena pengikutan kita kepada seorang yang soleh pun, kepada seorang yang dikatakan wali pun, itu harus berkaitan dengan dia mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mafhum ya? Kalau dia meskipun dikatakan seorang yang soleh dengan anggapan manusia, tetapi dia tidak mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tidak ada tawassul dengan orang soleh tersebut. Mafhum? Baik. Kalau belum paham enggak apa-apa, nanti dengan pembahasan berikutnya akan lebih paham insyaallah. La wasilata li ahadin ilallahi illa dzalik. Kata beliau rahimahullah Syekhul Islam, tidak ada wasilah untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali dari jalan yang ini tadi, mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Itu jalan satu-satunya. Tidak mungkin bisa bypass menghindari Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung naik kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin. Karena beliau perantaranya. Beliau yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bagaimana cara kita dekat kepada Allah? Ya lewat jalur beliau. Tidak mungkin ada banyak jalan untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala meskipun harus menghindari jalur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak mungkin. Semuanya harus lewat beliau. Dan yang tidak masuk kepada jalur beliau sallallahu alaihi wasallam bukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanapun manusia membahasakannya, bagaimanapun manusia memperindah kondisinya. Tayib. Allah taala a'lamu bissawab. Kita baca penjelasan dari beliau rahimahullah taala. Ulaikal ladzina yad'una. Mereka yang kalian seru. ay yad'unahum min dunillah, yakni yang kalian doai, yang kalian minta selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa humul malaikatu wal anbiya'u was-salihuna wa ghairihim, yaitu para malaikat ataukah para nabi ataukah orang-orang yang saleh atau yang selain mereka. Fadhamirul fa'ilu fi yad'una raji'un ilal kufar. Dhamir yang dimaksudkan di dalam kalimat yad'un yang melakukannya adalah orang-orang kafir. Kalian wahai orang-orang kafir, wahai orang-orang musyrik yang menyeru sesembahan-sesembahan kalian itu, ya bataghuna, sesembahan-sesembahan kalian itu sendiri, adh-dhamir al-fa'il raji'un ilal mad'uwin minal malaikah wa nahwihim. Fa'il dalam ya bataghuna kembali kepada sesembahan yang mereka seru tadi. Kamu seru sesembahanmu, kamu minta kepada sesembahanmu, padahal mereka sendiri minta kepada Allah. Tayyib. Wa yarjuna rahmatahu, mereka sendiri juga berharap rahmat dari Allah. Wa yakhafuna adzabahu, dan mereka sendiri juga takut dari azab Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Banyak ahli tafsir yang menjelaskan tentang siapa yang dimaksud dengan ya bataghuna. Tayyib. Dari Ibnu Abbas rahimahullah taala, dari Mujahid, demikian juga yang lainnya, mereka mengatakan bahwa yang dimaksud adalah orang-orang yang menyeru Isa ibnu Maryam, orang-orang yang menyeru Uzair. Taib. Siapa yang menyeru Isa, yang berdoa menyembah Isa? Nasara. Siapa yang menyeru menyembah Uzair? Yahudi. Taib. Malaikat. Siapa yang menyembah menyeru malaikat? Ubadul malaikah. Ada. Taib. Siapa yang menyeru kepada jin? Ada. Nah, ayat ini mencakup mereka semua, makhluk-makhluk hidup itu yang mereka sendiri mencari jalan bagaimana caranya dekat kepada Allah. Mereka yang menyeru Isa sendiri mencari bagaimana caranya dekat kepada Allah. Mereka yang menyeru Uzair sendiri mencari bagaimana caranya dekat kepada Allah. Mereka yang menyeru malaikat, berdoa kepada malaikat itu sendiri juga mencari bagaimana caranya dekat kepada Allah. Mereka yang menyeru jin, yang menyeru syaitan, ada di antara jin-jin itu yang mereka beriman kepada Allah. Taib. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Ada sebuah kisah yang berkaitan dengan ayat ini, di mana di zaman Rasulullah SAW ada orang-orang yang mereka menyeru sebuah tempat di mana di situ ada jin-jin. Bahasa gampang kita, tempat keramat. Doa di situ, minta di situ. Ketika diutusnya Nabi SAW, jin-jin yang ada di tempat itu tadi mereka masuk Islam mengikuti syariat Muhammad SAW. Tersisalah orang-orang yang menyembah jin-jin tadi. Lalu mereka menyembah apa? Mereka menyeru apa? Padahal jin-jin itu telah beriman kepada Muhammad SAW. Adakah mereka bisa mendapatkan manfaat dari apa yang mereka seru? Tidak bisa. Adakah yang mereka seru itu bisa menghilangkan madharat dari kehidupan mereka? Jawabannya, tidak bisa. Merugikah orang yang seperti ini? Dia seru makhluk itu pun memohonnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Kata Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah taala, fi hadhihi al-ayah dzakara al-maqamat ats-tsalats. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan 3 tingkat penting di dalam ibadah. Sudah sering juga kita bahas bagaimana Syekhul Islam rahimahullah taala membahasakannya seperti seekor burung. Nanti akan kita ulang. 3 perkara penting atau 3 tingkat penting di dalam ibadah seseorang itu adalah apa itu? 1. Sudah sering kita bahas. Sepekan kemarin juga baru dibahas. Fadal, ikhwah boleh juga. Apa yang perkara yang pertama? Lupa. Allah astagfirullah. Perkara yang paling utama dalam ibadah itu apa? Al-hub, cinta. Ini perkara utama. Dibahasakan oleh Syekhul Islam rahimahullah ta'ala seperti layaknya kepala burung. Burung tanpa kepala, bisakah hidup? Tidak bisa. Maka ibadah tanpa didasari rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala tidak akan menjadi ibadah yang hidup. Baik. Yang kedua, sebelumnya roja, ibadah didasari rasa cinta dan berharap balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Roja itu kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah layaknya sayap burung. Dan yang ketiga adalah al-khauf, janibal khauf, rasa takut. Ibadah yang hidup yang sempurna adalah yang di dalamnya terdapat tiga tingkatan ini. Dia beribadah didasari rasa cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga bukan ibadah yang terpaksa. Terpaksa terlahir di tengah keluarga muslim, harus sholat, harus puasa, harus zakat dan seterusnya. Bukan juga terpaksa karena perintah dari orang tua. Wajib sholat, ya sholat. Kalau nggak diperintah sholat, ya nggak sholat. Bukan juga ibadah hanya karena keadaan masyarakat. Masyarakatnya muslim, semuanya sholat, ya dia ikut sholat. Tidak pernah tahu dalilnya sholat apa. Masyarakatnya muslim berpuasa, dia ikut berpuasa. Tidak pernah tahu dalilnya wajib puasa apa. Dan seterusnya. Bukan itu. Ibadah yang akan hidup adalah ibadah yang didasari dengan rasa cinta. Bagaimana ibadah itu bisa didasari dengan rasa cinta? Ketika kita telah mengetahui Allah Subhanahu wa taala memerintahkannya, kemudian kita lakukan. Mustahil kan cinta tanpa mengenal? Bisa seorang mencintai tanpa mengenal? Susah. Harus mengenal terlebih dahulu. Demikian juga ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, engkau tidak akan bisa mencintai ibadah itu tanpa engkau mengenalnya. Bagaimana cara kita bisa mencintai? Kenali dulu. Engkau sholat untuk Allah Subhanahu wa taala, bagaimana caramu mencintai sholat? Belajar tentang sholat, belajar bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan sholat itu, bahwa sholat itu memiliki keutamaan, demikian-demikian, sehingga dorongan ketika kita melakukan sholat adalah kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita merealisasikan perintah Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian janib yang berikutnya tadi, roja. Dari sholat yang dilakukan berharap apa? Berharap balasan dari Allah Subhanahu wa taala, dia menjadi ahlul jannah. Demikian juga dia memberatkan janib al-khauf, khawatir, takut kalau tidak mengerjakan sholat maka akan mendapatkan demikian-demikian azabnya, menjadi ahlun nar dan seterusnya. Semua ibadah seperti itu. Nah, ketiga tingkat ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini. Ulaikal ladzina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilah ayyuhum aqrab? Mana di antara mereka yang paling dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang paling mencintai Allah? Wa yarjuna rahmatahu, mereka berharap rahmat dari Allah. Janibar raja disebutkan oleh Allah. Wa yakhafuna adzabahu, dan mereka takut dari azab Allah Subhanahu wa taala. Janibah al-khauf. Lengkap. Sama seperti yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Seekor burung akan dapat hidup dengan adanya kepala dan dua sayap. Dia dengan adanya kepala tanpa dua sayap hidup tapi tidak akan terbang. Atau dia punya kepala dengan satu sayap saja juga tidak bisa terbang. Maka burung itu akan bisa hidup dengan dia punya kepala dan kedua sayap, bisa terbang bebas. Demikian juga ibadah akan menjadi ibadah yang hidup, ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala jika dengan tiga perkara tadi. Didasari rasa cinta, kemudian diimbangi dengan ar-raja dan al-khauf. Baik, wallahu taala a'lam bissawab. Nah, kata Imam Ibnu Al-Qayyim, ketiga-tiganya disebutkan di dalam ayat ini. Wa hadza huwa haqiqatu tauhid wa haqiqatu dinil Islam. Itulah hakikat dari tauhid. Sebagaimana ibadah harus ada tiga makom tadi, maka tauhid juga ada, harus ada tiga makom tadi. Engkau menjadi ahlu tauhid dan berkualitas ketika tauhidmu dikerjakan, diyakini atas dasar cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jalan pertamanya adalah dengan kita mengenal Allah. Mustahil kita mencintai Allah kalau tidak mengenal Allah. Mustahil bisa sempurna rububiyah kita kalau kita tidak tahu bagaimana hakikat dari rububiyah Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya. Baik, wa haqiqatu dinil Islam, dan itulah hakikat dari agama Islam. Kata Ibnu Al-Qayyim rahimahullah taala. Kemudian kata beliau, kama fil musnad an Bahz ibni Hakimin an abihi an jaddihi, sebagaimana disebutkan dalam musnad Bahz ibnu Hakim dari ayahnya, dari kakeknya Muawiyah ibnu Haidah radhiyallahu anhu. Annahu qala lin nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wallahi ya Rasulullah, demi Allah wahai utusan Allah, ma ataituka illa ba'da ma halaftu 'adada asabi'i hadhi, tidaklah aku datang kepadamu kecuali setelah aku bersumpah sebanyak jari jemariku ini, maksudnya setelah berbaiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, an la atika, aku sebelumnya tidak akan datang kepadamu, fabilladzi ba'athaka bil haqq, oleh karena itu demi zat yang mengutusmu dengan kebenaran, ma ba'athaka bihi, terangkan kepadaku apa kebenaran yang Allah subhanahu wa ta'ala utus engkau dengannya. Qala al-Islam, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah mengutusku membawa Islam. Qala wa mal Islam, lalu Muawiyah mengatakan apa itu Islam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang namanya Islam adalah antuslima qalbaka, engkau serahkan hatimu untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam isi hati kita hanya Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga berharap hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bukan kepada makhluk yang lain. Menyandarkan urusan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bukan kepada yang lain. Meminta hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bukan kepada yang lain. Takut dengan takut ibadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bukan kepada yang lain. Hatinya diserahkan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Wa antu wajjiha wajhaka ilallah, Islam itu engkau hadapkan wajahmu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sudah kita bahas dalam kitab Riyadhus Shalihin kemarin, apa maksudnya menghadapkan wajah kita untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Masih ingat dalam doa yang dibimbingkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendak yang menjadi doa terakhir di malam kita sebelum tidur, apa doanya, masih hafal gak? Allahumma inni aslamtu nafsi ilaik, terus wa wajjahtu wajhi ilaik, terus wa fawwadtu amri ilaik, terus wa alja'tu dhahri ilaik, terus raghbatan wa rahbatan ilaik, terus la malja'a wa la manja minka illa ilaik, terus amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi nabiyyika alladhi arsalta. Sudah. Itu doa sebelum tidur yang paling baik. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, waj'alhunna akhiru ma taqulu. Jadikan kalimat-kalimat itu adalah kalimat-kalimat terakhir sebelum engkau tidur. Seandainya di pagi hari besok engkau meninggal, maka engkau meninggal di atas fitrah. Fitrah manusia ketika dilahirkan dalam kondisi bertauhid, bersih dari dosa, belum ada catatan dosa apapun. Ketika seorang meninggal di atas fitrah, berarti dia meninggal di atas tauhid. Tetapi kalau besok hari Allah subhanahu wa ta'ala masih mengizinkan engkau untuk bangun, beraktivitas, maka engkau bangun beraktivitas dalam kondisi penuh dengan limpahan kebaikan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Hafalkan doa ini, baca sebelum tidur, dan jadikan sebagai kalimat terakhir sebelum kita memejamkan mata. Allah menjamin keselamatan kita. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita orang-orang yang diselamatkan oleh Allah. Baik, Islam adalah engkau menghadapkan wajahmu hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah sudah tunjukkan apa itu siratal mustaqim, jalan yang lurus. Dan itu hanya satu, tidak banyak. Maka wajah kita hanya satu, menelusuri jalan tersebut. Setiap hari kita minta ihdina as-siratal mustaqim. Dan itulah Islam, ketika kita bisa meniti jalan yang lurus. Tidak belok ke kanan, tidak belok ke kiri. Rasulullah SAW gambarkan kepada Abdullah ibn Mas'ud, satu jalan lurus. Hadza sabilullah mustaqiman. Inilah jalan Allah yang lurus. Kemudian beliau gambarkan garis-garis di samping kanan, samping kiri. Banyak sekali. Apa kata Rasulullah SAW? Hadhihi subul. Inilah yang namanya subul. Jalan ke kanan, jalan ke kiri. Wa fi kulli sabilin syaitanun yad'u ilaihi. Dan setiap masing-masing jalan yang belok ke kanan dan ke kiri itu, ada satu syaitan yang menyeru manusia agar menempuh jalan tersebut. Dan banyak manusia yang ternyata lebih memilih jalan karena ada rayuan-rayuan indah dari syaitan, belok ke kanan ataupun belok ke kiri. Tayyib. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Tayyib. Kemudian kata Nabi SAW, wa antusallis salawatil maktubah, Islam itu engkau laksanakan sholat-sholat yang diwajibkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala 5 kali sehari, semalam. Wa tu'addiz zakat al-mafruḍah, dan Islam itu adalah engkau tunaikan zakat-zakat yang diwajibkan kepadamu. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Hadith hasan diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Nasa'i, dan disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar hadithun hasanun sahih dalam Fathul Bari. Demikian juga hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muhammad Ibnu Nasr Al-Marwazi rahimahullah di dalam kitab beliau As-Salah, dari hadis Khalid Ibnu Mi'dan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna lil islami suwan wa manaran kamanarit tariq." Sesungguhnya Islam itu memiliki suwan dan manarah. Baik, apa itu suwan? Suwan adalah bentuk jamak dari suwah. Suwah adalah tanda-tanda jalan. Zaman dahulu belum ada rambu-rambu. Untuk menandai jalan biasanya diletakkan batu atau petunjuk tiang. Nah, kata Rasulullah SAW, Islam itu memiliki suwan wa manaran, memiliki tanda yang ada di bawah, demikian juga tanda yang berdiri tegak. Kalau sekarang lebih banyak tanda-tanda rambu-rambu itu, rambu-rambu jalan. Nah, Islam adalah jalan yang juga memiliki rambu-rambu. Selain hanya disebutkan satu jalan, tapi di sana juga ada rambu-rambu. Rambu yang ada di bawah atau rambu yang ada di atas. Min dzalika, di antara rambu-rambu tersebut, anta'budallaha wa la tusyriku bihi syai'an. Rambu yang pertama yang harus ditaati, yang harus kita perhatikan betul-betul adalah engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, wala tusyriku bihi syai'an, dan jangan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Ini rambu yang pertama, tanda jalan yang pertama. Kalau engkau berhasil membaca rambu ini kemudian lurus jalannya, maka itu baru tanda pertama engkau masuk ke jalan yang lurus. Setelah itu maju, ada tanda rambu yang berikutnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa tuqimus shalah, rambu yang berikutnya adalah dengan engkau menjaga salat. Wa tu'tiyaz zakah, yang berikutnya adalah engkau menunaikan zakat. Wa tasuma ramadan, rambu yang berikutnya adalah engkau berpuasa di bulan Ramadan. Wal amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, rambu-rambu yang berikutnya jumlahnya akan lebih banyak, yaitu perkara al amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar itu nanti baru akan menunjukkan setelahnya banyak lagi rambu-rambu yang harus kita perhatikan. Tayib. Wallahu taala a'lamu bis-shawab. Dan hadis yang disebutkan tadi semakna dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan tentang bagaimana seorang yang memiliki kualitas tauhid dengan baik, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Luqman ayat yang ke-22. Kata Allah Subhanahu wa taala, apa ayatnya? Wa may yuslim wajhahu ila Allahi wa huwa muhsinun, terus faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Wa man yuslim wajhahu ila Allah, siapa yang menyerahkan wajahnya menghadap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, wa huwa muhsinun, dan dia berbuat kebaikan. Yuslim wajhahu ila Allah sama dengan makna yuslim qalbahu ila Allah, yakni ibadah hati. Wa huwa muhsin, dan dia berbuat baik, maksudnya adalah ibadah badan. Jadi hatinya beribadah, badannya juga beribadah. Faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, siapa yang bisa melakukannya, maka dialah orang yang telah berpegang teguh dengan al urwatul wuthqa, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah. Apa ayatnya? Hah? Di bawah ayat kursi pas. Ayat 201. La ikraha fid din, tidak ada paksaan di dalam beragama. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghay, sungguh telah jelas mana jalan yang terbimbing, mana jalan yang sesat. Terus faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, maka sungguh telah berpegang dengan urwatul wuthqa. Siapa mereka? Yu'min billah, orang yang beriman kepada Allah. Yakfur bit-taghut, dan kufur kepada taghut. Ini urwatul wuthqa. Jadi orang yang berpegang dengan urwatul wuthqa, yang tauhidnya bagus, bukan hanya sekedar keyakinan, tetapi dia yakin dan juga dipraktekkan dengan amalannya. Di situ susahnya. Mudah kita berbicara, termasuk saya, mudah berbicara, mudah menyampaikan, hati berikutnya meyakini. Setelah itu amalan akan lebih sulit lagi. Kita mudah berbicara, kita mudah untuk memasukkannya di dalam hati, tapi amalan yang akan merealisasikannya. Tayyib. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, maksud dari ayat Al-Isra yang dijadikan oleh beliau rahimahullah ta'ala sebagai dalil yang pertama. Tayyib. Kata Syekh Shalal Fauzan hafizahullah, ma yustafadu minal ayah. Apa yang bisa diambil dari ayat ini? Faedah yang pertama, ar-raddu 'ala alladziina yad'uuna al-awliya'a was-shaalihiin fi kashfi ad-durri aw jalbi an-naf'i bi anna haula'i al-mad'uuna la yamlikuuna li anfusihim dharran wa la naf'a. Fa kaifa yamlikuuna dhalika li ghairihim? Faedah yang pertama adalah bantahan tegas bagi orang-orang yang menyeru para wali, menyeru orang-orang saleh, fi kashfid dur au jalbin nafa, mengharapkan manfaat atau menghilangkan mara bahaya. Ayat ini terdapat bantahan bagi mereka. Bi annaha ulail mad'uwin la yamlikuna li anfusihim dharran wala nafa. Makhluk-makhluk yang kalian seru itu, mereka tidak memiliki nafa', tidak memiliki dur, tidak memiliki kemanfaatan yang ada di tangan mereka sehingga bisa diberikan kepada kalian. Mereka juga tidak memegang kendali tentang mara bahaya sehingga bisa melepaskan dari siapapun yang mereka inginkan. Di tangan siapa kendali manfaat dan mara bahaya itu? Di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala jika menghendaki untuk memberikan kemanfaatan kepada seseorang, adakah yang bisa menghentikannya? Tidak bisa. Demikian juga Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika menghendaki memberikan dzur dari pandangan manusia, bukan dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala semuanya hikmah. Dari pandangan manusia ada dzur, ada mara bahaya atau ada madharat. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mentakdirkan untuk seseorang ditimpa mara bahaya, ditimpa madharat, adakah seseorang yang bisa mencabutnya? Tidak bisa. Haknya ada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan di tangan makhluk. Nabi pun tidak memiliki, malaikat tidak memiliki. Maka lebih-lebih lagi manusia atau makhluk-makhluk yang lain di bawah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan di bawah para malaikat, lebih tidak mungkin. Sehingga untuk kita mengharapkan manfaat, mintalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika sedang ditimpa madharat atau mara bahaya, musibah, bagaimana cara melepasnya? Minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan kepada yang lain, karena mereka tidak memiliki itu, tidak memiliki kendali pada perkara-perkara tersebut. Tayib. Fa kaifa yamlikuuna dzalika li ghairihim? Mereka sendiri tidak memiliki, maka bagaimana mereka akan mengatur dari orang lain? Tidak akan mungkin. Tayib. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Ini faedah yang pertama. Faedah yang kedua, bayanu syiddatil khauf minal anbiya was-salihin minallahi azza wa jalla wa bayanu raja'ihim li rahmatihi. Ayat ini menjelaskan tentang bagaimana besarnya rasa takut dari para nabi dan orang-orang yang soleh. Wa bayanu raja'ihim li rahmatihi, dan menjelaskan bagaimana besarnya pengharapan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sisi mana? Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan ya batahuna ila rabbihimul wasilah wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adzabahu. Para nabi, orang-orang soleh, malaikat, bahkan sebagian di antara jin-jin itu, mereka juga berusaha bagaimana caranya menjadi orang yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka memohon hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka takut hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tayyib. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Kemudian dalil yang berikutnya, yang kedua, wa qawlihi, dan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Az-Zukhruf ayat ke-26-27. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa idh qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'um mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin. Dan ingatlah ketika Ibrahim mengatakan li abihi wa qaumihi, kepada ayah dan kaumnya, innani bara'um mimma ta'budun, sesungguhnya aku berlepas diri. Bara'un maknanya adalah bari'un. Aku berlepas diri, mimma ta'budun, dari segala sesuatu yang kalian ibadahi selain Allah. Illa alladhi fatarani, kecuali zat yang fatarani, fatarani ay khalaqani, kecuali zat yang menciptakan aku. Fa innahu sayahdin, maka dialah yang akan memberikan petunjuk kepadaku. Baik, kita sambung ayat yang ketiga karena masih berkaitan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi 'aqibihi la'allahum yarji'un." Lalu Ibrahim alaihi salatu wassalam ja'alaha, menjadikan kalimat itu, ai kalimatut tauhid, baqiyatan fi 'aqibihi, menjadi kalimat yang kekal, fi 'aqibihi ai fi naslihi, pada anak-anak keturunannya, la'allahum ilaihi yarji'un. Mudah-mudahan mereka selalu berpegang dengan kalimat tersebut. Kata para ulama ahli tafsir, Ibrahim alaihi salatu wassalam menjadikan sebuah ketetapan dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadikan kalimat tauhid tetap tertancap dalam anak keturunan beliau alaihi salatu wassalam. Maksudnya apa? Dari anak keturunan Ibrahim alaihi salatu wassalam akan tetap ada orang-orang yang mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Bukan maksudnya kemudian dalil ini menunjukkan Yahudi semuanya ahlu tauhid, bukan. Tapi akan ada di antara keturunan beliau orang-orang yang akan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Wallahu taala a'lamu bissawab. Ini dalil yang kedua. Kita baca penjelasan dari Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala. Al-ma'na al-ijmaliyyu lil ayah. Makna secara umum dari ayat ini. Qala annahu yukhbiru subhanahu wa ta'ala an 'abdihi wa rasulihi wa khalilihi annahu tabarra'a min kulli ma ya'budu abuhu wa qaumuhu. Allah Subhanahu wa ta'ala mengkhabarkan kepada kita tentang hamba rasul sekaligus kekasihnya. Siapa? Ibrahim alaihi salatu wassalam. Annahu tabarra'a min kulli ma ya'budu abuhu wa qaumuhu. Bahwasanya beliau berlepas diri dari segala sesuatu yang diibadahi oleh ayah dan kaumnya. Taib. Walam yastazni illalladhi khalaqahu. Ibrahim alaihi salatu wassalam menafikan berlepas diri dari semua sesembahan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Alladhi khalaqahu, dialah zat yang menciptakan Ibrahim. Fahuwa ya'buduhu wahdahu la syarikalah. Sehingga dialah satu-satunya yang disembah oleh Ibrahim alaihi salatu wassalam, la syarikalahu, tidak ada sekutu baginya. Lihat ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, bagaimana Ibrahim alaihi salatu wassalam menerapkan tauhid rububiyah, kemudian memberikan konsekuensi kali tauhid al-uluhiyah. Beliau tetapkan Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb, satu-satunya Rabb. Tidak ada Rabb selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada pencipta selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang memberikan rizki selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada pengatur alam semesta selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari kalimat dari tauhidur rububiyah itu, Ibrahim sallallahu alaihi wasallam alaihi salatu wasallam menjadikannya sebagai dalil untuk tauhid al-uluhiyah. Illalladzi fatarani fa innahu sayyidin. Kecuali Allah Subhanahu wa taala satu-satunya. Karena Allah yang menciptakan aku, karena Allah Subhanahu wa taala adalah Rabbku, maka aku beribadah hanya kepadanya. Tidak ada sekutu bagi dia. Baik. Wallahu taala a'lamu bissawab. Nah, ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, dari apa yang dikatakan oleh Ibrahim alaihi salatu wassalam tadi, di dalamnya juga terdapat dua rukun, dua bagian seperti yang ada di dalam kalimat tauhid la ilaha illallah. Baik, murojaah. Kalimat tauhid la ilaha illallah ada berapa rukun yang di situ? Tayyib, barakallahu fiik. Ada dua, yang pertama, yang lain yang jawab. Allah. Beliau terus yang jawab. Coba yang lain sekali-kali. Yang pertama, al-isbat, tayyib, penetapan. Nggak urut, kalau urut pertama nafi dulu. Tayyib. Pertama nafi. Tayyib. Menafikan ada pada kalimat la ilaha. Di situ ada rukun yang namanya nafi. Yakni kita menafikan jami'al ma'budat min dunillah. Semua yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Dari mana kita bisa ambil itu rukun itu? Lam yang ada di depan itu namanya lamul jins. Lam untuk menafikan jenis. Sedangkan kalimat yang disebutkan setelahnya ilaha, kalimat mufrad ya'umul jins. Sehingga segala sesuatu yang dimaukan oleh kalimat ilah, ilah apa artinya? Sesembahan. Maka yang dinafikan adalah semua jenis sesembahan itu. Semuanya, tidak ada sesembahan. Ini rukun nafi. Kemudian yang kedua rukun isbat. Rukun isbat terdapat pada kalimat illallah, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dari mana bisa kita tetapkan kalimat ini menjadi al-isbat, menetapkan tauhid? Dari illah. Illah kalau dalam bahasa Arab disebut dengan kalimat istisna, kalimat atau kata pengecualian. Nah, istisna setelah nafi itu terdapat faedah isbat. Illallah berarti menetapkan hanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang dikeluarkan dari nafi yang umum disebutkan sebelumnya tadi. Paham? Paham enggak? Wallahu a'lam bissawab. Nah, di dalam perkataan Ibrahim alaihi salatu wasalam ini juga terdapat dua rukun tadi, an-nafyu wal isbat. Nafinya ada di mana? Ketika Ibrahim alaihi salatu wasalam mengatakan innani bara'un mimma ta'budun, sesungguhnya aku berlepas diri dari semua yang kalian ibadahi. Sama kan? Semua yang kalian ibadahi. Kemudian isbatnya ada pada ayat yang berikutnya, ayat 27. Illalladzi fatarani fa innahu sayahdin. Kecuali alladzi fatarani, zat yang menciptakan aku. Allah Subhanahu wa taala. Tayib. Masyaallah akhu rahimani wa rahimakumullah. Kata Syekh Abdul Rahman Ibnu Hasan Al-Syekh hafizahullah taala. Qala rahimahullah, fatadabbar kaifa 'abbara al-Khalil 'alaihi salatu wassalam 'an hadhihi al-kalimatil 'azimah bi ma'naha allati dallat 'alaihi wa wudi'at lahu. Perhatikan bagaimana Ibrahim 'alaihi salatu wassalam menggambarkan kalimat agung ini dengan makna yang ditunjukkannya dan dengan atau kemauan Allah Subhanahu wa taala yang sesuai untuk kalimat tadi. Sama 100% dengan kandungan makna la ilaha illallah. Rukunnya sama, demikian juga kandungannya sama. Peletakannya sama, pun syarat-syaratnya juga sama. Minal bara'ati min kulli ma yu'badu min dunillah, dari berlepas diri terhadap segala sesuatu yang diibadahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Minal ma'budatil maujudah fil kharid, apakah itu satu ma'budat al maujudah fil kharid, sesembahan-sesembahan yang ada di luar. Apa itu? Kal kawakib wal hayakil wal asnam allati sawwaraha qaum nuhin alaihi salatu wassalam. Bintang-bintang, demikian juga benda-benda langit selain bintang. Apa itu? Banyak sekali. Dan ada orang-orang yang menyembah mereka. Orang yang menyembah bintang ada? Ada. Sebutannya apa mereka? Taib. Zoroaster. Para penyembah bintang. Sampai sekarang pun masih ada. Taib. Kemudian, wal asnam allati sawwaraha qaum nuhin, atau orang-orang yang menyembah berhala-berhala yang dahulu pernah dibuat oleh kaum Nuh alaihi salatu wassalam. Mereka kata atau yang diyakini oleh kaum Nuh alaihi salatu wassalam tentang berhala-berhala tersebut itu adalah penggambaran pembentukan dari orang-orang soleh yang tinggal semasa hidup mereka. Siapa mereka ini? Hah? Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Nuh. Wad, terus Suwa', terus Yaghuts, terus Ya'uq, terus Nasr. Mereka ini bukan nama berhala yang dipahat begitu saja, bukan. Mereka dahulunya adalah orang-orang soleh dari kaum Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Falamma matu, tetapi ketika mereka meninggal, kaum Nuh alaihi salatu wassalam merasa kehilangan orang-orang terbaik dari mereka. Sehingga untuk mengenang kesolehan mereka, kemudian dibuatlah gambar-gambar. Ini pertama. Dibuatlah gambar-gambar untuk mengenang mereka. Masing-masing rumah punya gambar. Tujuannya apa? Supaya ketika melihat mereka akan tumbuh semangat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika melihat mereka akan tumbuh kekhawatiran sebagaimana mereka dahulu adalah orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tujuan pertama, ayah-ayahnya yang membuatnya. Kemudian setelah itu dibuatlah patung, dipahat, membentuk seperti jasmani mereka. Tujuannya supaya lebih realistis kehadiran mereka di dalam rumah. Belum ada penyimpangan di situ. Semua masih berjalan. Tauhid masih tertanam di dalam hati ayah-ayah mereka yang langsung hidup dengan orang-orang soleh ini tadi. Tetapi saat orang tuanya meninggal satu demi satu, mereka tidak mewariskan untuk tujuan apa gambar itu ada di dalam rumahnya, untuk tujuan apa patung-patung itu dibuat. Maka anak keturunannya menyangka bahwa mereka berdoa kepada patung itu, mereka memohon kepada patung itu. Berganti satu generasi demi generasi, akhirnya generasi yang tidak memiliki ilmu menganggap bahwasannya nenek moyang mereka menyembah berhala-berhala tersebut. Maka disembahlah berhala-berhala itu. Asalnya apa? Niatan baik. Maka ma'asyiral akhwat rahimani wa rahmakumullah, para ulama menyebutkan bahwa termasuk tauhid al-istihsan di dalam agama, menjadikan sesuatu itu sebagai ibadah hanya berdasarkan istihsan, anggapan baik. Karena sebab pertama kali terjerumusnya kaum Nuh alaihi salatu wassalam ke dalam kesyirikan diawali dengan istihsan, anggapan baik. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Kita lanjutkan apa yang disebutkan oleh beliau rahimahullah ta'ala. Walam yastasni min jami'il ma'budat. Ibrahim alaihi salatu wassalam tidak mengecualikan seluruh apa-apa yang diibadahi itu selain daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Fahadha huwa alladhi dallat alaihi kalimatul ikhlasi mutabaqatan. Dan kalimat yang diucapkan oleh Ibrahim alaihi salatu wassalam itu adalah mutabaqah, kalimat yang sama dengan makna dari kalimat itu at-tauhid. Meskipun dengan ungkapan yang lain, tetapi yang diucapkan oleh Ibrahim alaihi salatu wassalam itu adalah kalimat at-tauhid. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Tayyib. Kita baca yang disebutkan oleh Syekh Shalal Fauzan hafizahullah, ma yustafadu minal ayah, halaman 75. Faedah-faedah yang bisa kita ambil dari ayat ini. Yang pertama, anna ma'na la ilaha illallah tauhidullah bi ikhlasil ibadati lahu wal bara'ati min ibadati kulli ma siwahu. Ayat ini menjelaskan tentang bahwa makna la ilaha illallah adalah mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala bi ikhlasil ibadah, dengan mengikhlaskan ibadah. Lahu ay lillah, hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Wal bara'ati min ibadati kulli ma siwah, dan berlepas diri dari peribadahan segala sesuatu selain Allah. Baik. Faedah yang kedua, izharul bara'ati min dinil musyrikin. Wajib untuk menampakkan berlepas dirinya kita dari keyakinan orang-orang musyrik dengan berbagai macam jenisnya. Faedah yang ketiga, masyru'iyatut tabarri min a'da'illah walau kanu aqraban nas. Lebih khusus lagi, disyariatkannya. Kalau disebutkan masyru'iyah, disyariatkannya, berarti perkara tersebut termasuk bagian dari agama Allah subhanahu wa ta'ala. Disyariatkannya at-tabarri, berlepas diri, menjauh dari musuh-musuh Allah. Walau kanu aqraban nas, meskipun mereka adalah manusia yang paling dekat hubungannya dengan kita. Wajib untuk berlepas diri dan menjauh dari mereka. Siapa orang yang paling dekat hubungannya dengan kita? Satu, untuk yang sudah menikah, istri atau suami, sebaliknya. Jika istri Anda, suami Anda bukan orang yang taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka wajib berlepas diri dari mereka. Demikian juga kepada anak atau kepada orang tua. Dan ini sudah dipraktekkan oleh para nabi alaihi wassalatu wassalam. Meskipun mereka adalah orang-orang terdekat kita, meskipun mereka adalah orang yang kita sayangi. Pertama kali pelajaran adalah dari Nuh alaihi salatu wassalam. Nuh alaihi salatu wassalam sebagai rasul yang pertama yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di ahli dunia kepada penduduk dunia. Sehingga tidak ditakutkan bagaimana ketinggian posisi atau derajat Nuh alaihi salatu wassalam. Bagaimana keluarganya? Anaknya mengikuti? Tidak. Anak-anak Nabi Nuh tidak mengikuti dakwah beliau, bahkan memusuhi dakwah beliau alaihi salatu wassalam. Istrinya mengikuti? Tidak. Bayangkan, sebagai rasul yang pertama dengan ketinggian kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala dan menjadi tempat pertama setelah Adam alaihi salatu wassalam yang akan didatangi oleh manusia. Mereka berhujjah, engkau adalah rasul yang pertama. Mereka meminta syafaat dari Nuh alaihi salatu wassalam. Tetapi Nuh alaihi salatu wassalam menolak mereka. Seorang nabi yang berdakwah tidak sebentar. Berapa lama dakwah Nabi Nuh alaihi salatu wassalam? 950 tahun. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi falabitha fihim alfasanatin illa khamsina 'ama. Dan telah kami utus Nuh alaihi salatu wassalam kepada kaumnya, kata Allah, labitha fihim, dia terus ada di tengah-tengah kaumnya berdakwah kepada mereka alfasanatin, selama 1000 tahun kurang 50. 950 tahun berdakwah Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Tetapi banyak yang menjawab dakwah beliau? Tidak. Ini pelajaran untuk kita. Berdakwah jangan mengharapkan hasil dari dakwah kita itu sebentar. Engkau hanya boleh berusaha, minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala, berusaha sampaikan dakwah terus sedikit demi sedikit. Jangan melihat hasil 10 tahun, 20 tahun lagi. Sebagaimana Nuh alaihi salatu wassalam dengan waktu yang selama itu ternyata tidak bisa menyelamatkan istrinya, tidak bisa menyelamatkan anak-anaknya. Berlepas dari istri dan anak-anaknya. Dan ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah, berlepas dirinya Nuh alaihi salatu wassalam dari anak-anak dan istrinya, meskipun mereka memusuhi dakwah Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, dia hanya berlepas diri dari perbuatan istri dan anak-anaknya, tetapi tidak memutus dakwah nasihat dari beliau alaihi salatu wassalam kepada istri dan anak-anaknya. Sampai pun ketika Nuh alaihi salatu wassalam membuat kapal di tengah hutan, tidak ada yang membantu dari anak-anak beliau. Barulah kemudian ketika air bah datang membawa kapal itu, sudah mulai naik air, Nabi Nuh alaihi salatu wassalam juga belum berhenti memberikan nasihat kepada anak-anaknya. Beliau melihat anaknya lari kejauhan menghindar dari air bah. Apa yang dikatakan oleh Nuh alaihi salatu wassalam? Masih menyeru anaknya. Apa kata Nabi Nuh alaihi salatu wassalam? Wa nada Nuhun ibnahu wa kana fi ma'zilin ya bunayya irkam ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Ketika Nuh sudah di atas kapalnya melihat anaknya berlari menghindar dari air bah itu, kemudian Nuh alaihi salatu wassalam menyeru anaknya, wahai anakku, kemarilah ikut bersama aku, jangan engkau mengikuti jalan orang-orang yang kafir. Padahal azab Allah sudah di depan matanya, dan Nuh alaihi salatu wassalam beliau yakin anaknya pasti akan tenggelam, tetapi tidak putus usaha beliau untuk tetap memberikan nasihat. Itu pun anaknya juga tidak kemudian dengan melihat azab Allah di hadapannya langsung segera sadar berusaha bagaimana kembali kepada ayahnya. Tidak. Apa kata anaknya? Qala sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma. Tidak. Aku tidak akan ikut. Aku akan lari sampai ke puncak gunung yang bisa melindungi aku dari air bah yang datang ini. Apa kata Nuh alaihi salatu wasalam? Belum berhenti. Oh ya sudah kalau begitu. Tidak. Nabi Nuh alaihi salatu wasalam masih memberikan nasihat lagi. Innahu la'asimal yauma min amrillah. Hai anakku, ketahuilah, tidak ada yang bisa menolong kamu pada hari ini selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi anaknya kemudian tidak menghiraukan dan terus berlari ke atas gunung. Kemudian air itu lama-lama naik dan menenggelamkan gunung itu. Tidak nampak lagi satu daratan kecuali semuanya air. Yang selamat hanya mereka yang mau menaiki bahtera Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Istrinya juga tenggelam. Baik. Demikian juga Ibrahim alaihissalatu wassalam di sini, meskipun beliau mengatakan innani bara'um mimma ta'budun, aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah. Beliau mengatakannya li abihi, untuk ayahnya dan untuk kaumnya. Ayah yang dicintai oleh Ibrahim alaihissalatu wassalam. Siapa nama ayahnya? Azar. Wa idh qala Ibrahimu li abihi Azar, atattakhidhu asnaman alihah? Dan ketika Ibrahim alaihissalatu wassalam menyampaikan kepada ayahnya yang bernama Azar, wahai ayahku, atattakhidhu asnaman alihah, apakah engkau hendak mengambil berhala-berhala yang kau buat sendiri ini sebagai sesembahan? Terus dinasihati oleh Ibrahim alaihissalatu wassalam. Bahkan ketika ayahnya meninggal, Ibrahim masih memberikan usahanya untuk menyelamatkan ayahnya. Apa yang beliau lakukan? Beliau minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk menyelamatkan ayahnya. Demikian juga Nuh tadi, ketika melihat anaknya sudah tenggelam, beliau masih meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk menyelamatkan anaknya yang tenggelam. Tetapi kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan kepada mereka berdua bahwa tidak sepantasnya. Maka nalin nabi walladina amanu an yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba. Tidak sepantasnya bagi nabi dan orang-orang yang beriman untuk memintakan ampun bagi orang-orang yang musyrik, walau kanu uli qurba, meskipun mereka adalah kerabat kerabat dekat. Min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabunna, setelah jelas bagi mereka bahwasanya nanti mereka akan menjadi penghuni neraka. Sampai bagaimana, apa namanya, kapan usaha kita menasihati keluarga kita berhenti? Sampai mereka meninggal. Selama mereka belum meninggal, masih terus usaha dakwah itu kita berikan. Menerima atau tidak, kita hanya apa namanya berusaha untuk mendakwahi mereka sedikit demi sedikit dengan cara yang terbaik. Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam baru berlepas diri dari ayahnya ketika Allah subhanahu wa ta'ala menampakkan kepada beliau ayahnya dilemparkan ke dalam neraka dalam wujud seekor anjing hitam. Dilemparkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ke dalam neraka. Barulah ketika itu Ibrahim alaihissalatu wassalam yakin benar-benar ayahnya tidak bisa diselamatkan. Pergi beliau alaihissalatu wassalam. Baik. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Baik, mungkin ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah yang bisa kita bahas di kesempatan siang hari ini, mudah-mudahan memberikan manfaat. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya biidznillah tentang tauhid al-mahabbah. Bagaimana keharusan kita untuk mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala dalam rasa cinta itu. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab, wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.